Mitra Bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, siapapun calon gubernur DKI yang akan menang dalam dua putaran pemilihan gubernur Jakarta yang saat ini tengah berlangsung prosesnya, pasti akan terkendala dengan persoalan anggaran yang dimiliki oleh Pemda DKI. Data memang memperlihatkan pada tahun 2010 dan 2011, anggaran Pemda DKI berkisar 23 hingga 31 triliun rupiah, namun mayoritas dari jumlah itu dialokasikan untuk kebutuhan rutin, seperti pembayaran gaji hingga pemeliharaan sarana dan prasarana kota. Untuk membahas strategi apa yang bisa dilakukan oleh pimpinan DKI terpilih guna mengatasi persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apa benar gubernur DKI terpilih haruslah sosok yang kreatif dalam mengupayakan sumber-sumber dana pembangunan? Iya, betul. Makanya Pak Foke itu sekarang perhatiannya dia adalah bagaimana memperoleh pendapatan daerah, membangkitkan pendapatan dari retribusi macam-macam, meningkatkan pendapatan daerah. Lantas apakah upaya itu bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak swasta, Pak Kwik? Bisa, ya. Oh, itu kan oke juga. Seperti misalnya Jaya Ancol, segala itu kan sudah dari dulu. Itu 100% swasta kan, DKI cuma mempermudah. Kalau DKI pemerintah tidak punya peran mempermudah, kan tidak mungkin city-city begitu berdiri di mana-mana. Nah, apakah pimpinan Jakarta nantinya bisa melakukan itu kepada pengusaha skala kecil atau PKL di Jakarta, termasuk menatanya? Nah sekarang kalau pengusaha pedagang kaki lima harus diberdayakan gitu. Nah itu caranya kan bagaimana ya memperbaiki kondisinya. Jangan kaki lima tapi disediakan gedung-gedung supaya nyaman gitu kan di dalam. Seperti food court di Singapura itu juga sudah dimulai. Banyak kan food court sekarang. Sudah dimulai. Lalu kemudian kita tidak berbicara soal pedagang, kita bicara soal pendidikan, DKI udah gratis loh. Beneran gratis loh sekolahan itu, SD. Lalu dengan menggunakan kartu miskin, betul-betul gratis loh pengobatan. Tapi Pak Kwik, bukankah implementasi di lapangan atas sekolah dan kesehatan gratis sering memperlihatkan fenomena yang sebaliknya? Iya, itu lalu kita berhadapan dengan urusan korupsi. Kalau urusan korupsi, ya seluruh Indonesia hebat. Anggota DPR hebat, ya kan? Semua beras miskin disunat, makanan penjara disunat, Al-Quran dikorup, gimana itu? Nah, itu semuanya di luar pengaruh, di luar kekuasaannya gubernur. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.